Nela Karisma Citunada Sakura Rekon Surabaya. Op, op, op, op, oba-oba. Nenek pari anliane. Citunada sembarang pul. Nela Lovers KJNI, terima kasih. Jangan direkayasa, nanti ketahuan kalau ada maunya. Katanya cinta modal dikit dong, say. Katanya.